50 languages. 8. 8. Waktu. Permisi. Jam berapa sekarang? Terima kasih banyak. Jam 1. Jam 2. Jam 2. Jam 3. Jam 3. Jam 4. Jam 4. Jam 5. Jam 5. Jam 6. Jam 6. Jam 7. Jam 7. Jam 8. Jam 8. Jam 9. Jam 9. Jam 10. Jam 10. Jam 11. Jam 11. Jam 12. Jam 12. 1 menit terdiri dari 60 detik. 1 menit terdiri dari 60 detik. 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 hari terdiri dari 24 jam. 1 hari terdiri dari 24 jam.